tentang dua jalan yang Allah Subhanahu wa taala paparkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ajak kepada seluruh hamba-Nya untuk menempuh dua jalan itu dalam rangka terwujudnya ilmu, mengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya beliau berkata, "Wa min a'azzi anwa'il ma'rifah ma'rifatur rabbi subhanahu bil jamal wa hiya ma'rifatu khawasil khalqi." Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, dan termasuk jenis ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang termulia, yang teragung, wal ilmu kulluhu wal fadlu kulluhu wal nuri wajhihi asyraqatid dhulumat kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a'i ta'if, a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu ad-dhulumat wa salaha 'alaihi amru ad-dunya wal akhirah. Kata beliau, cukuplah tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguh seandainya hijab dari wajah Allah Subhanahu wa taala disingkap, maka ya hal dari situ akan membakar seluruh akhir yang merupakan akhir dari pandangan Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Dan ada yang tidak terpandang, ada yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis bahwa wajah Allah Subhanahu wa taala luar biasa dan mempunyai hijab, dan seandainya hijab ini dibuka, iya, maka akan terbakar seluruh yang terpandang, yang terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keindahan gimana itu, jemaah? Jangan menghayal-hayal ya. Dipahami saja. Hayal-hayal, jauh-jauh menghayal syaitan. Jangan buka pintu. Bagaimana, bagaimana itu nunya? Dari bahan apa itu? Dari bahaya saja. Tapi tetap harus diyakini. Iya. Hebatnya, luar biasa, keindahannya sangat luar biasa. Keindahan yang menenggelamkan segalanya, yang membuat segalanya tidak berarti. Kemudian kata beliau, cukuplah tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala keindahan yang zahir dan batin di dunia dan di akhirat itu tidak lain kecuali hanyalah asar, ya, hasil dari perbuatan, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka gimanalah kira-kira terhadap dia yang memang keindahan itu bersumber darinya. Ini akhwat, kita lihat matahari, oh indahnya. Langit, bintang-bintangnya, bulan. Ini secara dari jauh saja luar biasa. Iya, iya. Makhluk, tayyib, lelaki, wanita, luar biasa bentuk, masya Allah. Ya, tumbuh-tumbuhan yang satu dengan yang lainnya, hewan yang satu dengan lainnya, keseimbangan antara yang satu dengan lainnya. Iya, pemandangan ini luar biasa keindahan di alam ini. Iya. Gak bisa menggambarkan keindahan alam semesta ini. Apalagi keindahan di akhirat, di surga. Aduh jemaah, keindahan di surga saja Nabi SAW sudah disebutkan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah. Iya, merupakan perkara yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terbetik dalam ingatan. Iya, tidak pernah, tidak pernah. Orang tidak akan bisa menjangkau. Iya, itu di surga. Semua keindahan ini, kehebatan ini, kemuliaan ini hanya bagian. Iya. Terus bagaimana lagi kalau dari dia? Keindahan yang langsung ada pada dia. Ini ya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha maha indah. Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala indah dan mencintai yang indah. Cukuplah kata beliau tentang keindahan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dia yang memiliki segala izzah, izzah kemuliaan. Dia memiliki segala izzah ini, segala kekuatan hanya miliknya, segala kebaikan hanya miliknya, segala ihsan, perbuatan baik, pemberian kemuliaan hanya miliknya, ilmu seluruhnya hanya miliknya, keutamaan seluruhnya hanya miliknya. Ini betul-betul sudah menjadi cukup. Betul-betul yang memiliki semua ini adalah indah, mulia, luar biasa. Tidak bisa betul terbayangkan. Tapi kita harus yakin. Semakin mantap keyakinan ini, maka akan semakin mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Sehingga penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin nikmat. Ini ma'rifah khusus, ini pendekatan khusus, ini pengenalan khusus. Kemudian kata beliau, yang dengan cahaya wajahnya terang benderanglah segala kegelapan, sebagaimana kata Nabi SAW dalam doa Taif. Hanya hadis ini lemah, sanadnya mursal, hadisnya tidak benar, tidak sahih. Nabi berdoa, a'udzu bi nuri wajhik, saya minta perlindungan dengan cahaya wajah engkau ya Allah. Yang mana cahaya ini, wajah, cahaya wajah engkau ini, ya, dialah yang menerangi segala kegelapan, yang dengannya segala urusan di dunia dan akhirat akan baik. Iya. Hanya kita yakini bahwa cahaya wajah Allah subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa. Hadis yang sahih yang tadi dalam Sahih Muslim tentang bagaimana jika disingkap tabir wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa? Akan terbakar segalanya. Ini yang terpandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang terlihat olehnya. Wa qala Abdullah ibn Mas'udin, laisa inna rabbikum laylu wa nahar nurus samawati wal ardi min nuri wajhi. Iya, ini asar bersumber dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Beliau berkata, asar ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, tidak ada di sisi Rabb kamu malam dan siang, cahaya langit dan bumi itu hanyalah bahagian dari cahaya wajahnya. Iya. Baik. Ini menjelaskan bahwa betul-betul keindahan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala nurus samawati wal ard, dalam Al-Quran disebutkan ini. Allah subhanahu wa ta'ala cahaya langit dan bumi. Iya, betul-betul gelap kehidupan di muka bumi tanpa cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Cahaya saja yang cahaya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini mampu menerangi kegelapan, kekafiran manapun juga. Itu hebat, betul, luar biasa. Iya, kekerasan, kekakuan, kekokohan, kecongkakan sebesar gunung, bahkan melebihi gunung dan batu, tetap akan mampu ditembus, dihancurkan, diruluhkan oleh cahaya Quran itu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Iya. Law anzalna hadal Quran ala jabal lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Iya. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka gunung, kamu akan melihat gunung itu tunduk, tersungkur, luluh. Iya. Karena apa? Min khasyatillah. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hebatnya pengaruh cahaya Qur'an ini yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Sebab dia adalah nurus samawati wal ardh, cahaya langit dan bumi. Iya. Ini jemaah. Sehingga betul-betul ngerinya itu kekafiran yang tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran. Betul-betul keras, lebih keras dari batu. Dicongkak. Lebih Ya, seolah-olah lebih tinggi dari gunung. Padahal, adakah manusia yang mengalahkan ketinggian gunung? Kekerasan batu. Ini, jemaah. ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره. Dan pada hari kiamat jika Allah Subhanahu wa ta'ala datang untuk menyelesaikan segala ketentuan, maka bumi pun terang dengan cahayanya. Ya, padang mahsyar maksudnya. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala datang dan para malaikat seluruhnya bersaf-saf. Keindahan jemaah. Wa min asma'ihi al-husna al-jamil. Maksud pembahasan lebih jauh lagi. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang husna, yang indah, yang mulia, yang hangat, hebat, luar biasa, Allah mempunyai nama al-jamil, yang maha indah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'udin, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Hadis ini nanti akan menjadi pembahasan beliau lebih jauh. Inna Allaha jamil, indah, yuhibbul jamal. Ada dua hal. Inna Allaha jamil, kemudian yuhibbul jamal. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala indah. Gimana keyakinan kita terhadap ini? Yuhibbul jamal, Allah Subhanahu wa ta'ala cintai indah. Gimana upaya kita untuk melakukan upaya itu? Jadi hadis ini keyakinan dan realisasi. Baik, nanti uraiannya lebih jauh lagi. Jelas dalam hadis ini ditetapkan, Nabi SAW menetapkan. Iya. Dan ketetapan Nabi SAW adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawanya, apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Dan terlewat pada pembahasan al-qawaidul mutlah, bahwa nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara tauqifiyah. Tidak bisa diterapkan kecuali hanya dengan dalil dalam Quran dan sunnah. Iya. Hati-hati memberi nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama insinyur alam semesta, arsitek alam semesta. Itu tidak ada dalam Al-Quran itu. Penamaan itu. Cukuplah Khaliq, pencipta alam semesta. Iya. Yang mana dari kata penciptaan sudah di dalamnya terkandung segala kehebatan dalam penciptaan struktur ini dan lain-lain yang sangat luar biasa. Iya. Wa jamaluhu subhanahu ala arba'i maratib. Ini pembahasan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam. Jadi sudah lewat. Lewat pembahasan penetapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama jamil, mempunyai sifat jamal. Jamil yang maha indah, sifatnya jamal, keindahan yang maha sempurna. Sekarang beliau bahas lebih jauh lagi keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaluhu subhanahu ala arba'i maratib. Keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas empat jenjang, empat perkara. Tapi yang belum pernah ikut pembahasan asma wa sifat harus yakini, pegang kaidah itu dulu. Laisa kamitslihi syai. Wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai penafian. Sama sekali tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir, menetapkan bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya tetapkan sifat itu, nama itu sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa batas itu. Dan jangan sekali-kali melakukan penyerupaan terhadap dengan siapapun juga. Tetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha indah. Iya. Jamal, jamil. Iya. Dengan keindahan tanpa batas yang tidak mungkin sama dengan siapapun juga. Walaupun kita tetapkan makhluknya punya keindahan juga. Makhluknya jamil juga. Iya. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala jamil. Indah, mempunyai sifat jamal, keindahan. Tapi keindahan sesuai dengan kadar kemakhlukannya dia. Keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala itu empat jenjang. Yang pertama, jamalul zat. Yang kedua jamalus sifat. Yang keempat jamalul af'al. Yang ketiga jamalul af'al. Dan yang keempat jamalul asma. Yang pertama jamalul dzat. Keindahan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dimaksudkan zatnya Allah kan? Allahnya. Allah. Yang kedua, jamalus sifat. Keindahan sifatnya. Yang ketiga, jamalul af'al. Keindahan perbuatannya. Dan yang keempat, jamalul asma. Keindahan nama-namanya. Ini uraiannya tiap uraian dalam sekali. Kecuali jamalul zat. Itu pengenalan kita terhadap jamalul zat. Itu ditentukan dengan pengenalan terhadap yang tiga itu. Lihat uraiannya lebih jauh. Fa'asma'uhu kulluha husna. Wa sifatuhu kulluha sifatu kamalin. Wa af'aluhu kulluha hikmatu wa maslahatu wa adlu wa rahmah. Wa amma jamalul zat. Wa ma huwa alaihi. فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره فليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار محجوب بستر الرداء والإزار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عنه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع kanat ahakka bismir rida. Bismillah. Pembahasan lebih jauh. Ini agak dalam. Baik, kita cukupkan pada kalimat singkat tadi yang di atas. Jadi empat. Keindahan. Keindahan zat. Keindahan sifat. Keindahan perbuatan. Dan keindahan nama. Nama-nama. Kemudian kata beliau, jadi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala kulluha husna. Seluruhnya husna. Kita bahas dulu ini. Dalilnya mana? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang husna. Apa makna husna? Balighatun fil husni ghayatah. Husna asalnya dari kata hasan. Hasan artinya baik, indah, sempurna. Kalau husna, yang sangat indah, yang sangat sempurna, yang sangat luar biasa, yang sampai kepada puncaknya tanpa batas. Jadi seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini. Jelas? Ini nama Allah. Jadi saja mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita tinjau dari sisi keindahannya luar biasa, kita akan tenggelam dalam lautan cinta kepada dia yang memiliki nama ini. Pasti. Kalau benar. Saya ungkap kata cinta. Sebab cinta kepada sesuatu pendekat. Ini akan melahirkan mendekat kepadanya. Itu tidak lepas dari keindahan sesuatu yang didekati. Hati-hati, harus mampu membedakan keindahan makhluk. Tidak sama ini. Seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala indah, luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Ar-Rahman. Yang maha mengasihi. Dengan kasih yang tanpa batas. Ar-Rahim yang maha mengasihi menyayangi dengan kasih dan sayang yang tanpa batas. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku, kasihku, sayangku melingkup segala sesuatu. Sampai orang kafir yang indah pun mendapatkan kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ingkar, orang kafir yang ingkar pun mendapatkan kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih dalam bentuk yang umum. Mereka mampu merasakan nikmatnya makanan. Enaknya minuman. Enaknya pergaulan, enaknya kedudukan, merasakan nikmatnya fasilitas alam semesta ini, jasad ini. Ini satu nama luar biasa. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala indah luar biasa. Ini pasti kalau benar pasti akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerinduan. Iya, tapi ingat bukan kerinduan seperti makhluk kepada makhluk. Ya. Kalau belum pernah merasakannya, upayakan. Sebab di situ lagi yang hamba ditentukan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wasifatuhu kulluha sifatu kamalin. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Uraiannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil matalul a'la." Dan hanya milik Allah. Tidak ada selain Allah yang memiliki ini. Al-matal, sifat al-a'la yang paling mulia, yang paling tinggi. Segala sifat Allah, seluruh sifat Allah hanyalah sifat kemuliaan, ketinggian, keagungan, kedahsyatan, keluar biasaan tanpa batas. Coba kita meyakini sifat Allah seperti ini seluruhnya. Kita melakukan pengenalan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, kita yakin tiap sifat kita kenal kesempurnaan saja yang kita rasakan. Iya, kemuliaan saja yang kita ketahui. Iya, keagungan, kedahsyatan saja yang kita yakin. Pasti akan melahirkan cintaan kepada Dia yang memiliki sifat ini. Pasti akan bersegera kepadanya, mendekat kepadanya, rindu terhadapnya. Ini ikhwah. Dan disinilah ukuran ilmu hamba. Di mana hamba dalam mengenal nama dan sifatnya? Iya. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, di mana hamba? Disinilah kedudukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu-ilmu yang merupakan inti-inti kandungan Quran dan Sunnah. Baik. Wa af'aluhu kulluha hikmah. Dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali berpesan terhadap ketentuan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala kulluha hikmah. Seluruhnya hikmah. Apa lawannya hikmah? Apa lawannya hikmah? Segala perbuatan tanpa hikmah. Kesia-siaan semata. Sehingga sama sekali tidak ada pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala kesia-siaan. Seluruhnya dipenuhi dengan hikmah yang amat mendalam. Wa maslahah. Seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala maslahah. Apa lawannya maslahah? Fasad. Kerusakan. Sama sekali tidak ada fasad padanya. Maslah yang sempurna-sempurnanya. Kebaikan yang setinggi-tingginya. Agung-agungnya, seluas-luasnya. Hanya karena rendahnya manusia berpikir, kadang tidak mampu melihat maslah itu. Hanya karena buruk sangkanya manusia, sehingga dia hanya melihat apa? Kesalahan-kesalahan dan titik-titik yang hanya dipandang oleh orang-orang kafir. Manusia yang rendah buruk sangka pun akhirnya berpikiran dengan pikiran seperti itu. Yadunnuna billahi dhannal Yadunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Sifatnya orang munafikin, orang-orang kafir, mereka menyangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan yang bukan yang hak. Sangkaan jahiliyah. Dhannina billahi mereka menyangka dengan sangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah. Sehingga tidak mampu melihat perbuatan Allah, ketentuan Allah, penetapan ini, hikmah dan maslahah yang terdapat di dalamnya. Padahal seluruhnya hikmah, seluruhnya maslahah, seluruhnya adil, keadilan semata. Apa lawannya? Lawan keadilan adil? Zulm. Kezaliman. Sama sekali tak ada kezaliman. Allah menafikan kezaliman ini secara hebat, penuh, tanpa yang tersisa. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Dan Rabb kamu sama sekali tidak akan menzalimi seorang pun juga dalam perkara apapun juga. Yang ada hanyalah keadilan. Wa rahmah. Seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah rahmah. Kalau kita paham ini, maka kita akan mampu melihat dengan pandangan hati keindahan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan yang seperti ini. Ini urian tiga jenjang yang beliau urut dari belakang ini, 4-3-2. Iya. Uraiannya luar biasa panjang. Yang kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada apa? Melihat ciptaan yang kau ini. Kembali kepada pembahasan awal tadi. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi itu. Mengenal melalui ayat-ayat kau ini dan mengenal melalui ayat-ayat syar'i. Iya. Melalui ayat-ayat kau ini kita bisa melihat, ya, bisa mengetahui sifat-sifat Allah. Melihat kesempurnaan makhluknya, pasti penciptanya sempurna. Keindahan makhluknya, pasti penciptanya sempurna. Pasti penciptanya punya ilmu banyak. Apalagi dalam ayat-ayatnya, luar biasa uraian nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala diurai dengan sejelas-jelasnya. Iya. Dalam Quran dan Sunnah. Bahkan ilmu Quran dan Sunnah yang paling jelas perkara ini. Ilmu Quran dan Sunnah yang paling jelas adalah perkara ini. Sebab dia adalah ilmu Quran yang paling hebat. Ilmu yang lain disebutkan tapi secara global. Tapi ketika dirinci, makanya. Lihat luar biasa banyaknya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Quran. Dan penyebutan namanya pun berangsur-angsur. Iya. Ketika Allah menetapkan hukum ini, Allah Subhanahu wa taala munculkan nama itu, nama itu. Supaya orang pahami hukum ini berhubungan dengan nama dan sifat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama ini bergandengan nama yang satunya, supaya orang memahami bahwa nama yang satu dan nama yang lainnya saling berikat. Nama yang satu sempurna, nama yang satunya sempurna pula. Keterikatan dua nama ini melahirkan kesempurnaan yang lain pula. Ini ikhwah. Kenapa dalam peristiwa ini, dalam hukum ini, dalam pengkhabaran ini, dalam pemberitaan ini, dalam penetapan ini, dalam ketentuan ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama ini, bergandengan nama ini. Tapi ternyata dalam nama lainnya, nama ini bergandengan dengan nama lainnya. Itu diurai langsung disebutkan itu. Oh, pembahasan tentang ini muncul nama ini bergandengan dengan ini. Pembahasan tentang ini. Nah, langsung jelas. Dan kita baik bisa memahami. Ini jemaah. Kalau kita tambah pikiran, memahami lebih dalam, lebih jauh, meresapi, mendalami, maka akan luar biasa. Akan muncul ilmu yang sangat dalam, sangat luar biasa. Ilmu inilah yang tidak akan terhingga, tidak bisa dibatasi. Dalamnya luar biasa. Kita sekarang membahas ilmu yang termulia jemaah. Yang akan memperbaiki jasad dan rohani kita. Yang akan menentukan di mana kedudukan kita di dunia, di alam barzah dan di akhir. Yang menentukan di mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan di mana jenjang ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua yang termulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Baik, mengenal keindahan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, adapun keindahan zat, zatnya Allah, Allahnya, iya, dan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala keindahannya, ini amrun la yudrikuhu siwahu wa la ya'lamuhu ghairu. Ini termasuk perkara yang tidak ada yang ketahui kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengilmunya kecuali hanya Dia. Nabi, hanya kita tetapkan keindahan ini dari sisi mana penetapannya? Melihat makhluknya. Melihat keindahan nama-namanya, keindahan sifat-sifatnya, keindahan perbuatan-perbuatannya. Kalau kita mampu menetapkan keindahan itu, kita pasti bisa mampu. Luar biasa indahnya yang memiliki nama ini. Namanya saja luar biasa, apalagi memilikinya. Sifatnya saja luar biasa, apalagi memilikinya. Perbuatannya saja luar biasa, apalagi memilikinya. Lihat makhluknya, luar biasa. Makhluk sana sudah makhluk, iya, pujangga manapun, iya, ahli adab, adib, udaba, ahli adab yang terhebat, tersohor, ter dan lainnya, sampai ter sampai batas, sampai tidak bisa lagi kabar. Iya, tidak akan bisa. Tetap tidak akan bisa membahasakan keindahan yang nampak ini saja. Datalah yang tidak nampak, yang nampak ini saja. Hebat apapun dia bahasakan, misalnya pohon, semua pohon yang indah, tetap keindahan pohon itu masih ada yang tersembunyi bagi dia. Muncul pujangga yang lainnya membahasakannya, tetap masih ada lagi. Ini nampak tidak bisa, jemaah. Iya, kalau begitu luar biasa indahnya yang menciptakannya. Keindahan inilah, jemaah, sekali lagi yang akan melahirkan cinta kepada yang memiliki sifat keindahan itu. Inilah yang akan menggerakkan kita dengan gerakan hebat, yang akan mendorong kita dengan dorongan hebat, iya, untuk terus mendekat kepadanya, mempersembahkan diri kepadanya, khusyuk di hadapannya, tunduk membesarkan, mengagungkan dia, mencintai dia, membesarkan dia, mengharap kepada dia. Ia takut kepadanya, menyerahkan segala penghambaan hanya kepada dia. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki keindahan yang sangat sempurna. Tidak ada pada makhluk kecuali hanyalah ta'rifat, pengenalan-pengenalan. Ia tidak bisa tahu zatnya Allah. Tidak ada pada makhluk kecuali hanyalah pengenalan-pengenalan, yang dengannya makhluk mengenal. Iya, siapa dia yang telah memuliakan dia dari hambanya, dan dengannya makhluk mengenal siapa yang telah memuliakan dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, surah ini cukup dulu ya. Baik, ini masih panjang ya, masih boleh urai lebih jauh lagi, kemudian berhubungkan dengan pembahasan cinta, iya, ujian dan beberapa pembahasan lainnya.